manusia itu terbagi menjadi tiga golongan. Dan ini harus menjadi perhatian kita semua. Dari tiga golongan ini kita termasuk yang mana? Wa kuntum azwajan salasah. Pada hari itu kalian akan terbagi menjadi salasah. Salasah di sini disebut dengan kata-kata azwajan salasah, yang dimaksud adalah asnafun salasah. Akan terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang paling tinggi, paling baik adalah wassabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Yang pertama adalah kelompok as-sabiqun. Siapa itu as-sabiqun? Orang-orang yang bersegera menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala, baik perintah maupun larangannya. Nanti orang ini berada pada kelompok yang paling tinggi. Dan mereka inilah yang paling dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam kelompok ini. Tapi sayangnya thullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Di kelompok pertama ini memang kalau dibagi kategori persentasenya, kebanyakan dari as-sabiqun, karena sesuai dengan namanya as-sabiqun. Yang paling banyak itu adalah yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara sebutan memang demikian. Wasabiqun as-sabiqun, di sini thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Sedikit dari kelompok orang-orang yang belakang ini. Memang nasib kita menjadi makhluk akhir zaman ini, Pak. Saya sering bercanda kepada para pemuda, wahai para pemuda. Tentu kita semua di sini juga mudah-mudahan kategorinya muda semua lah. Muda semangatnya walaupun tua usianya. Celakanya kita yang hidup di akhir zaman ini, iblis sudah semakin profesional. Ya, sudah semakin berpengalaman iblis ini. Sementara kita adalah pendatang baru. Jadi kalau orang-orang dulu saja bisa digoda iblis, bagaimana dengan kita? Yang kedua, celakanya orang yang hidup di akhir zaman seperti kita ini. Ini ngomong-ngomong sadar kan kita akhir zaman, bukan pertengahan zaman ya. Supaya kita tahu peta diri, kemudian tahu bagaimana menyikapi alam atau peristiwa di mana kita berada, situasi di mana kita berada. Celakanya yang kedua adalah kita ini mewarisi musuh pendahulu kita yang kita tidak terlibat permusuhan di masa itu. Tapi dendam itu berlangsung sampai sekarang. Ada banyak, misalnya Crusader, perang salib. Suka atau tidak suka bahwa memang penghancuran Timur Tengah itu, Irak, Syam, itu bagian daripada dendam masa lalu dan dibawa sampai sekarang. Nah, di antara peristiwa-peristiwa inilah kita makhluk akhir zaman ini berada. Tetapi pada saat yang sama, bukan berarti kita tidak berpeluang menjadi as-sabiqun. Was-sabiqun as-sabiqun ini. Menjadi kelompok yang paling beruntung ini. Adalah orang-orang yang termasuk dicintai Rasul dan dimuliakan Rasul adalah orang-orang yang tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW tapi mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan semua jamaah yang ada di sini termasuk dan tergolong hamba-hamba Allah yang saleh. Ya, kelompok kedua ashabul yamin. Ya, kelompok kanan atau golongan kanan. Thullatun minal awwalina wa thullatun minal akhirin. Gitu ya. Banyak dari golongan awal yang bersama Rasul dan para sahabat, banyak pula dari golongan akhir. Di sini ada enggak yang mau masuk surga tanpa amal saleh? Enggak ada yang jawab. Bingung jawabnya Ustaz. Pertanyaan sekali lagi, ada enggak yang mau masuk surga tanpa beramal saleh? Dan itu ada. Saya tidak bercanda dengan pertanyaan ini. Mau? Pastinya mau, tapi telat. Yang bisa menjadi ashabul yamin ini adalah orang yang wafat meninggal dunia sebelum baligh. Yang belum baligh bisa nggak masuk surga? Bisa, pasti masuk surga. Tapi pakai amal soleh atau tidak? Tidak. Mau? Ya balik lagi, telat sudah. Ya setidaknya kita termasuk washabul yamin ma'ashabul yamin. Jadi thullatun minal awwalina wa thullatun minal akhirin. Juga insyaallah tinggal di surga. Mereka kelompok-kelompok kanan ini tentu adalah orang-orang yang juga menyambut kebenaran dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang menyambut perintah dan larangan dengan baik. Tapi yang paling mengerikan adalah washabul mas'amati ma ashabul mas'ama. Ini kelompok neraka ini, kelompok pesimis ini, kelompok golongan kiri ini. Nah, mudah-mudahan kita terbebas dari itu semua. Sengaja saya buka pembicaraan kita pada hari ini, sebetulnya saya akan membicarakan tentang tauhid dari sisi kekuasaan atau dari sisi politik. Tetapi saya bukakan dulu supaya kita tahu kemana mau berarah dalam setiap gerak ini. Jangan sampai kemudian kita yang berjuang dalam hidup ini dengan semua aktivitas kita, tapi kita tidak tahu mau mengarah kemana. Jadi hanya sampai di dunia saja. Ya, misalnya tentang apa kemarin itu jual beli jabatan misalnya di Kementerian Agama. Ya, nggak tahu agama apa ini. Ini semua karena sudah disorientasi, sudah hilang tujuan utama daripada hidup ini, termasuk juga berpolitik ini. Betul-betul semata-mata ingin berkuasa, dan nafsu berkuasa itu memang luar biasa, addict. Jadi kekuasaan itu zat adiktif, kayak narkoba. Lihat saja, yang sudah pernah menjabat, pernah menjadi penguasa, ingin lagi atau tidak? Sudah satu periode, mau lagi atau tidak? Mau. Padahal berkuasa itu dekat dengan kezaliman. Sangat dekat dengan kezaliman. Mau lagi atau tidak? Mau. Jadi apa? Biasanya DPD itu udah kalau tidak ada lagi biasanya. Kalau bisa jadi eksekutif dulu. Karena kelamaan menjadi legislatif, menjadi regulator, ingin juga menjadi pelaksana, kan gitu. Tergiur juga. Ingin menjadi, nah, jadi apa dulu kira-kira? Bupati atau gubernur? Terserah mulai dari mana. Ya kalau mau dari bupati 2 periode lagi jadi 30. Mau jadi gubernur lagi. Memang berkuasa itu bagus dalam perspektif amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi dari berbagai perspektif banyak masalahnya sebetulnya. Tapi itulah saya katakan bahwa kekuasaan itu membuat orang ketagihan. Ya, ini lihat aja tuh, amplop, 400 ribu amplop. Kalau itu buat yatim, mustahil juga, masih jauh nih Ramadan. Jadi tertangkap oleh KPK, uang 8 miliar, sudah rapi di dalam amplop itu. Jadi kalau ditanya mungkin bingung juga jawabnya. Mau dibilang untuk yatim masih jauh Ramadannya ini. Akhirnya jujur untuk serangan fajar. La haula wala quwwata illa billah. Kalau rektornya hasil daripada sogok, kan susah nih cari rektor dan ketua apa? Di bawah, kalau universitas kan rektor. Kalau UIN apa? Bukan. Maksud saya kalau sekolah tinggi kan bukan rektor namanya. Ketua. Ya. Bayar gak itu semua? Ya kemarin-kemarin ini bayar. Jadi bersyukurlah Anda yang tidak jadi rektor ini. Karena tidak ada uangnya. Bersyukur. Orang-orang yang nyogok untuk dapat jabatan itu tunjangan jabatannya haram semuanya itu. Mungkin gaji pokoknya halal, tapi tunjangan jabatannya haram semua itu. Karena dia sudah melakukan sesuatu yang haram untuk naik jabatannya dan berlaku zalim pada saat itu. Jadi belum lagi berkuasa sudah zalim. Apalagi dia. Yang saya prihatinkan bukan soal dia. Dia mah terserah mau ke neraka urusan dia. Mahasiswa model apa yang dilahirkan dari rektor seperti ini? Pendidikan model apa yang bisa dilahirkan dari rektor seperti ini? Jamaah rahimakumullah. Jadi soal kekuasaan juga tersoal politik saat ini. Jadi polarisasi umat saat ini memang agak berbeda politik tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya punya dinamikanya sendiri, tapi kelihatannya ini agak-agak mirip tahun-tahun awal-awal kemerdekaan ini. Sebab masih banyak yang bertanya, Pancasilais atau tidak Pancasilais gitu. Kalau kita lihat Orde Baru misalnya, bagaimana ada P4 atau asas tunggal. Penggiatan kembali Pancasila bukan sungguh-sungguh ingin kembali kepada dasar negara, tetapi ada ideologi baru yang dipaksakan agar sesuai dengan kehendak penguasa. Betul atau tidak? Sekarang juga begitu, tiba-tiba banyak ustadz disebut anti NKRI ya. Kalau kita bicara Islam anti Pancasila, ini ada apa ini? Kan gitu. Sebelum ke sana, kita kembali dulu ke rel kita. Jadi di tahun-tahun politik ini, jangan lepas dari dasar ideologi kita bahwa kita sebagai hamba Allah yang nantinya harus memilih, mudah-mudahan menjadi as-sabiqunal awwalun, minimal menjadi ashabul yamin, maka melihat peristiwa ini selalulah, terutama di hari-hari terakhir ini, memperbanyak zikir la ilaha illallah. Sama-sama. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau perlu baca juga Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Biasanya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dan seterusnya itu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam zikir pagi dan sore. Dibaca berapa kali di awal pagi dan di awal sore biasanya? 10. 10 itu kalau hari-hari biasa, kalau peak season seperti ini, harus berapa kira-kira? Sebab kabut kebohongan saat ini begitu banyak. Belum lagi kabut hoax media. Ya. Ini kalau kurang-kurang zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kurang-kurang kita mengandalkan ketakwaan kita dalam melihat peristiwa dan menyikapi sebuah peristiwa, pernah kita menyetir mobil, banyak kabut di depan. Ya jarak 5 meter saja. Bagaimana rasanya? Sangat berat. Tapi ada yang sadar, ada yang tidak sadar seperti ini. Orang-orang yang tidak memiliki ketajaman ainul basirah akibat lemahnya ketakwaan di dalam hati mereka, gampang sekali tertipu. Coba bayangkan satu amplop isinya 20 ribu untuk merubah keputusan murah atau tidak. Dan paling tinggi cuma 50 ribu. Itu diberikan lalu berubah pendirian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka orang-orang yang hidup sesungguhnya dengan ketakwaan itu adalah matinya saja. Di alam kematian dia tetap hidup. Beda dengan orang-orang yang tidak ada takwa di dalam hatinya. Di alam kehidupannya dia mati. Bagaimana di alam kematiannya? Karenanya, al-alim, orang yang berilmu itu, walaupun sudah mati, tapi dia tetap hidup. Betul tidak? Sementara orang yang jahil, hidupnya saja mati. Jadi, kalau kita lihat, misalnya Buya Hamka, jika kamu diam saat agamamu dinistakan, maka sesungguhnya kamu sudah mati. Di sini bedanya cara pandang orang-orang yang beriman, yang bertauhid kepada Allah dengan yang tidak. Begitu juga para pemuda. Sedikit sekali pemuda yang sekolah, kuliah, bahkan belajar agama sampai tingkat populer yang tinggi, sedikit yang menjadi penerus perjuangan para pejuang. Umumnya mereka hanya memikirkan dirinya sendiri, karirnya sendiri, dan lepas dari garis menjadi penerus perjuangan. Nah, begitu pula di tahun-tahun politik seperti ini. Jangan lepas dari tauhidullah. Jangan lepas dari garis perjuangan para pejuang pendiri negeri ini. Bahkan kalau saya melihatnya lebih dari itu. Kenapa hari ini negeri ini membuat rakyatnya atau masyarakatnya atau bangsanya tidak berdaulat secara ekonomi, bahkan tidak berdaulat secara politik? Ini karena ada pengkhianatan yang kita lakukan terhadap pendahulu kita. Sederhana saja. Jangan mentang-mentang ini punya tanah atas nama kita, sertifikatnya, lalu kita jual suka-suka. Saya mau tanya, lebih enak menjual kepada sesama pribumi muslim atau kepada mereka? Enggak, yang sejujurnya harganya, bayarannya, jujur saja. Hah? Lebih enak berbisnis sama asing atau sesama muslim, sesama pribumi? Saya cuma ingin mengingatkan, Anda ini di Indonesia pendatang baru. Tanah kita, tanah tak itu yang ada sertifikat nama kita itu, jangan mentang-mentang nama kita tertulis di situ, lalu kita suka-suka menjualnya. Tanahmu ini yang menjadi sertifikat namamu di situ, sebelum menjadi tanahmu, kamu tahu bagaimana ini diperjuangkan? Para pahlawan itu korbankan hartanya dan keluarganya untuk menjadi tanah air Indonesia ini. Bahkan di setiap jengkal tanah, air, dan udara Indonesia ini dipertahankan dengan darah dan nyawa para pendahulu kita. Lalu kita enak saja jual suka-suka begitu. Mentang-mentang sertifikat itu pakai nama kita. Ini berarti orang yang tidak menjadi penerus perjuangan para pendahulunya. Betul atau tidak? Jadi mau jual sama siapa nanti tanah tak, gedung tak, rumah tak itu? Kenapa umat Islam ini kemudian sampai saat ini belum kuat? Karena terpecah belah. Saya mau tanya, bersatu sesama muslim, bersaudara sesama muslim, ringan atau berat? Jujur. Kira-kira mungkin gak disatukan PKB dengan PKS itu? Jangankan partai, antar masjid saja. Ini ada berapa masjid di satu RW ya, di Makassar ya? Hah? RW kan? Satu RW ada berapa masjid di sini? Ada dua. Andai satu hari, bagaimana kalau sholat Idul Fitri kita bergabung sama-sama saja di lapangan? Kira-kira bersedia atau tidak? Tergantung pengurusnya. Zalim atau tidak zalim? Saya pernah berusaha. Sudahlah, di satu RW ini kan ada 4 masjid berdekatan. Ini masjid RW sekian, ini masjid Muhammadiyah, ini masjidnya NU, ini masjidnya RT. sama gerahnya saya sekarang melihat Quran di Indonesia ini. Banyak Quran namanya bukan nama Quran lagi. Saya risih melihat itu. Coba macam-macam Quran itu. Ini gak apa-apa ya, sebagai introspeksi. Macam-macam nama Quran di Indonesia ini. Ini dua saja udah berbeda ini. Dia bikin nama sendiri, ada yang bukan nama Quran pula. Ada Quran Mushaf An-Nur. Padahal Quran punya namanya sendiri. Punya sifatnya sendiri. Ada pakai nama perusahaannya lagi. Ya. Kalau ada foto yang paling pantas untuk dipasang gambar di sini wajah Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak pernah melakukan itu. Ini sudah Anda temukan di negara lain seperti ini. Indonesia paling kreatif memang. Ini memang belum keluar fatwanya, saya juga tidak tahu, tapi terus terang melihat Quran di Indonesia ini dengan cover yang secara etika, kita mempelajari Quran. Quran kan punya namanya sendiri, punya sifatnya sendiri, yang tidak bisa kita ganti nama Quran dengan nama lain. Saya pernah di satu RW mengumpulkan lagi berkumpul. Kalau diajak bersatu, mereka mau. Ingin sekali. Ketika akan praktek, nah di sini masalahnya. Banyak sekali alasannya. Kita harus bersatu, kita harus bersatu. Karena dengan bersatu kita akan menang. Hanya dengan bersatu kita akan ditolong Allah. Tapi ketika akan praktek, saya juga bingung. Kenapa ini rapat susah sekali? Ternyata ada sesuatu di luar rapat yang mendominasi pengu keputusan. Apa itu? Ini masalahnya nanti. Kotak amalnya ini milik siapa? Kaget saya, ternyata itu yang jadi perkara. Jadi ada yang lebih besar daripada persatuan, itu adalah kotak amal. Dan sebetulnya juga sederhana kan solusinya. Ya bagi 4 saja kalau 4 masjid. Oh tidak Ustadz, kan jamaah saya lebih banyak. Jadi gimana? Atau kita buat sekarang ini tikarnya jamaah masjid A, ini tikarnya atau karpetnya jamaah masjid B, begitu. Baru dipakai counter itu, dihitung jamaah tak berapa tadi. Berapa dana yang terkumpul lalu dipersentasakan begitu. La haula wala quwwata illa billah. Nah, kembali kepada dasar. Ini contoh-contoh sederhananya untuk saya masukkan kemudian kepada dasar ideologinya. Walam yakul lahu syarikun fil mulk. Tidak akan ada yang menyertai dan menyekutui Allah, menyekutukan Allah dalam soal kepemimpinan dimanapun berada. Walam yakul lahu syarikun fil mulk. La fid dunya wala fil akhirah. Di akhirat maliki yaumiddin. Di dunia lahu mulku samawati wal ard. Yakini dulu itu bahwa Allah lah yang maha berkuasa sepenuhnya. Kalau Allah bilang kota kosong menang, maka menanglah kota kosong. Tapi bukan berarti menang kota kosong langsung Anda bisa mengendalikan begitu saja. Polarisasi umat ini terutama di Makassar sangat dinamis. Ya. Tidak mesti kalau kota kosong ini bisa dikendalikan oleh mereka kemarin yang diuntungkan dengan kota kosong. Indonesia ini tanahnya siapa? Ya, tanahnya Allah Subhanahu wa taala. Di atas bumi siapa? Bumi Allah taala. Bahwa yang pantas untuk berkuasa cuma Allah, dan memang demikian adanya, dan tidak akan pernah ada yang bisa membersamai Allah dalam kekuasaan di Indonesia ini. Bahkan lebih jelas lagi di surah Al-Imran, Allahumma malikal mulki, qulillahumma malikal, katakan, deklarasikan, proklamasikan, wahai Allah yang maha menguasai semua penguasa berikut semua kekuasaan mereka. Wahai Allah yang maha raja, yang merajai semua kerajaan mereka. Tu'til mulka man tasha, engkau datangkan siapa yang engkau kehendaki dan engkau cabut paksa di situ nazak wa tanzi'. Engkau cabut paksa. Kenapa dicabutnya paksa? Karena orang sudah berkuasa cenderung tidak mau, tidak mau turun. Makanya bahasanya bukan azal di sini tapi nazak wa tanzi'. Jangankan penguasa, ini pensiunan saja banyak yang tidak siap jadi pensiun walau sudah sadar bahwa ya, sehingga perlu dibuat pelatihan pre-retirement. Ya, pelatihan siap-siap menjadi pensiun, terutama mental menjadi pensiunan. Nah, suaminya terlatih, istrinya tidak terlatih. Nah, ini juga masalah karena istrinya tidak ikut pelatihan. Yang sudah ikut pelatihan cuma suami. Bahwa kekuasaan itu sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala dan dia datangkan kepada dia yang dia kehendaki dan dia cabut paksa dari siapa yang dia kehendaki. Semudah dia memasukkan malam ke dalam siang, semudah memasukkan siang ke dalam malam. Semudah itu. Nah, sampai di sini, insya Allah Indonesia ke depan tetap akan menjadi Indonesia yang bersatu dan damai. Dan insya Allah kebangkitan Islam dari Indonesia untuk dunia tidak terhindarkan. Menjadi sebuah keniscayaan insya Allah Indonesia menjadi lokomotif kebangkitan Islam untuk dunia. Allahu Akbar. Selama kita tetap menjaga persatuan kita, perdamaian kita, sebab kekuatan Islam itu pada salam. Kekuatan Islam itu pada awalnya adalah pada perdamaian kita. Ya. Cuma memang kalau tidak ada tauhid, bangun tidur langsung buka WA, wah kiamat ini besok nih. Bapak-bapak sekalian, Anda tuh buka WA, saya mau tanya, banyak baca WA atau baca Quran ini? Hah? Ini yang bikin hidup tak susah nih semua. Anda mau tahu, Anda ini sebetulnya pecinta dunia atau akhirat? Kalau saya tanya, kita ini semua orang-orang pecinta akhirat atau pecinta dunia? Akhirat, bagus. Di masjid. Mau cek siapa kita? Nanti sebentar lagi keluar. Keluar dari sini. Ya, yang Anda bicarakan ini banyak tentang dunia atau tentang akhirat? Ini keluar dari masjid nanti ini. Hah? Nah, setelah berpisah dengan teman tidak ada obrolan, yang banyak Anda pikirkan akhirat atau dunia? Dunia. Jadi kita ini siapa? Pecinta akhirat atau dunia? Tadi katanya pecinta akhirat. Hah? Iya, dunia dan akhirat. Tetapi berapa akhiratnya, berapa dunianya? Hah? Makanya dunia dulu disebut. Nah, itu gak bisa masuk jadi kategori as-sabiqun al-awwalun. Tidak bisa juga menjadi ashabul yamin, bisa ashabus syimal. Setiap kita sebetulnya sudah tahu bagaimana cara matinya. Mau tahu cara mati tak nanti? Sudah tahu semuanya. Saya tuh membayangkan betapa indahnya seandainya saya termasuk yang 50 orang di New Zealand itu. Andai saya menjadi mereka yang terpilih, waduh senang sekali. Bayangkan sedang berzikir tiba-tiba ditembak kepala, dar, dar, langsung hilang ingatan. Tidak merasakan sakit. Ketika baru mulai sadar dan sedikit merintih merasakan sakit, berondong lagi dengan senjata, tap, mati. Nikmatnya mati seperti itu. Ini mau mati lama di rumah sakit dengan semua tabungan habis atau mau mati bagaimana rencananya? Belum ada rencana? Miskin sekali Anda ini semua. Hakikat hidup itu sebetulnya memilih cara mati. Apa? Hakikat hidup itu sebetulnya memilih cara mati. Sadar gak? Mau tahu cara mati tak? Lihat bagaimana cara hidup kita secara mayoritas. Yang suka geng motor, insya Allah matinya dalam keadaan seperti itu. Apalagi yang selalu berpikir negatif, bagaimana menggulingkan kekuasaan orang lain, bahwa Rusia juga ingin berkuasa, insya Allah matinya juga seperti itu. Yang suka cari-cari kesalahan orang lain, lalu persekusi, lalu apa saja, insya Allah matinya juga dalam keadaan seperti itu. Bagaimana cara hidupmu, begitulah cara matimu. Bagaimana matimu, seperti itu nanti kamu dibangkitkan. Itu rumusnya. Dalam keadaan bagaimana matimu, dalam keadaan seperti itu pula nanti kamu dibangkitkan. Jadi sudah tahu cara mati tak? Bagaimana? Itu tadi, apa yang diobrolin nanti setelah ini? Apa yang difikirkan setelah ini? Kira-kira para pencinta dunia atau pencari akhirat? Nah, hari ini kita coba bengkel dulu pikirannya sejenak. Kembali lagi. Tidak ada yang bersekutu bersama Allah Subhanahu wa taala dalam soal kekuasaan. Bahkan di akhirat, Maliki Yaumiddin. Dialah yang berkuasa dan tidak ada yang membersamainya nanti pada hari pembalasan itu. Ya. Wal amru yauma idzin lillah. Segala urusan dikembalikan lagi kepada Allah. Indonesia ini bisa merdeka juga di luar dugaan orang Indonesia setelah beratus tahun berjuang. Sebagaimana Duterte pada akhirnya, siapa yang menduga kalau Duterte ini menjadi penyelamat bagi Muslim Moro di Mindanao? Iya. Filipina itu sebelumnya 100% Muslim. Sama seperti Singapura. Sama seperti Singapura. Kalau kita bertemu dengan orang-orang tua di Singapura, dia cerita, Ustaz, dulu di sini kami bersama orang tua kami menjangkul sawah, sudah lelah, kami pergi ke laut, ya. Sama seperti yang kita kerjakan di Indonesia ini. Lalu kami berenang di sana, kami mancing, menjaring ikan. Sebelum diambil alih oleh Lee Kuan Yew dan keturunannya itu. Filipina pun demikian sampai menjadi Katolik. Dan misionaris-misionaris Katolik di Indonesia Timur itu dilatihnya di Manila. Sampai kemudian Muslim tertindas di sana. Jadi jadikan ini sebagai pelajaran. Tetapi untuk Indonesia saya tidak begitu berpikirnya. Artinya insya Allah tidaklah dijadikan seperti Filipina. Tapi harusnya Indonesia sebagai kakak tertua di ASEAN ini menjadi pelindung bagi adik-adiknya. Indonesia sangat diharapkan untuk menjadi pelindung bagi adik-adiknya sekarang yang tertindas di Asia Tenggara, setidaknya itu. Tapi karena mungkin Muslim Moro ikhlas dalam berjuang, ikhlas dalam menegakkan agama Allah, di luar dugaan, tiba-tiba Duterte memberikan, ya walaupun tidak sepenuhnya, separuh otonomi kepada Muslim-Muslim Moro di Mindanao itu. Itulah kekuasaan Allah itu. Sama ketika Allah hendak memberikan kekuasaan kepada wa nuridu an namunna 'alal ladzina istudhaifu, ya, wa naj'alahum a'immatan. Ketika Allah bilang ini Firaun sudah waktunya diganti karena sudah terlalu berlebihan, walaupun Firaun ingin dua periode lagi pada saat itu. Tapi Allah bilang ini udah gagal Firaun ini. Dan ciri-ciri penguasa gagal itu gampang. Kalau kelihatan terlalu bekerja keras untuk periode kedua, itu udah tanda-tanda sudah. Sebab kalau penguasa itu sukses biasanya, ya, perlu kerja keras atau tidak di periode kedua? Tidak kan? Karena dia tidak perlu berbicara, bahkan tidak perlu kampanye. Masyarakat akan melihat, merasakan gitu kan? Tapi kalau gagal itu, saya sudah sukses, ini pekerjaan saya. Masyarakat bilang, yang mana? Ini kamu tidak lihat, buta kamu. Iya, yang mana? Ini jalan memang, tapi ini jalan siapa? Ini di sana kita cerita ya. Ada tukang catat saya di sini. Mudah-mudahan tidak salah informasi. Ya. Karena di masjid tidak boleh bicara politik. Tidak boleh. Di masjid tidak boleh kampanye. Ya, bicara politik boleh tidak? Boleh. Bodoh kalau tidak boleh. Itulah karenanya politik kita nomor dua kan saja. Nomor satu kita bicara agama saja ya. Kenapa tertawa? Agak telat mikirnya memang. Ya. Tapi ketahuilah. Kalau Allah hendak. Wa nuridu. Annamunna lalladzina istudhaifu fil ard. ada saatnya kalau Allah bilang, wah ini kayaknya Firaun harus diganti, dan aku akan jadikan mereka-mereka yang tertindas akan menjadi pemimpin. Wa naj'alahumul waritsin, dan merekalah yang akan menjadi pewaris negeri yang baik ini nantinya. Jadi Firaun akhirnya capek membangun infrastruktur kan, sampai infrastruktur kuburan pun dia bangun untuk kuburannya. Itu tanda-tanda sudah. Jadi penguasa itu memang sudah diarahkan oleh Allah, cepat bikin kuburanmu. Dan pemuda banyak jadi korban itu untuk membuat piramid sebagai kuburannya Firaun. Dan dibuat infrastruktur menuju kuburan pun agar lebih cepat perjalanan, agar tidak macet. Kalau Allah sudah berkehendak. Akhirnya Firaun dan panglimanya dilempar ke laut. Semua taman yang indah, infrastruktur yang bagus ini semua Allah akan berikan kepada yang dikehendakinya. Jadi sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk. Ya, perbanyak baca itu. Apalagi di musim-musim politik seperti ini, agar akidah kita tetap terjaga dan ketakwaan kita kemudian juga tetap menjadi penerang kita dalam menjalani hidup kita. Tidak usah panik. Ya. Sebab ini zaman banyak orang ketakutan kan? Kepala desa takut pada camat. Camat takut pada? Bupati. Bupati takut pada siapa? Ya Allah, ini banyak yang musyrik sekarang. Gubernur takut pada siapa? Presiden takut? Macam mana? Jadi ketika keputusan diambil berdasarkan rasa takut, beres gak negeri ini? Gak beres. Tapi kalau keputusan kita ambil berdasarkan tawakal kepada Allah, berdasarkan harapan yang kita gantungkan kepada Allah, apa yang akan terjadi nanti setelah 2019 bukan karena dia yang menang karena menguasai media, karena di partai-partai besar uangnya banyak tidak berseri, bukan itu yang menentukan. Yang menentukan nasib satu bangsa, yang menentukan siapa pemimpin satu bangsa adalah apa yang ada di dalam pikiran dan hati rakyat ini. Jelas? Kalau masih runtuh hanya dengan 20 ribu, ya pantas untuk mendapatkan pemimpin yang kualitasnya. Kasih uang kamu 20 ribu satu tahun. Atau 5 tahun 20 ribu. Mau seperti itu? Kalau runtuh hanya gara-gara 50 ribu, berarti cocok. Kau gak bisa dikasih pemimpin yang kualitasnya bisa memberi uang kamu 100 ribu 5 tahun. 50 ribu saja levelnya. Mau seperti itu? Tidak. Jadi bagaimana nasib bangsa ke depan tergantung rahmat Allah yang maha kuasa. Betul. Itu kalau dalam pembukaan undang-undang dasar. Jadi mari kembali semua. Yang aparat, jadilah aparat yang profesional, yang tidak berpihak. Saya tahu Anda ditekan. Anda juga takut. Takut pada siapa? Pada yang takut. Ketawanya dalam sekali itu disini. Iya atau tidak? Bahkan rektor pun banyak yang takut. RW juga takut. Ada yang Pak RW takut curhat ini gitu. Takut sama siapa? Takut sama yang takut juga. Mana beres kalau begini caranya menjalani hidup? Coba berzikir dulu supaya tidak takut semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair biyadikal khair. Perhatikan itu, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Insyaallah kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang takut, ketakutanmu tidak akan pernah bisa merubah takdir. Saya ulangi. Wahai orang-orang yang takut, yang sedang ketakutan, ketakutanmu tidak akan merubah takdir apapun. Jelas? Mana Pak RW? Tidak. Pak RW, kita tidak takut di sini, insya Allah. Insya Allah kalau tidak, takutnya hanya kepada Allah. Ah, itu hidup itu. Coba lihat itu kemarin. Kasihan penyuluh-penyuluh agama itu kan. Gak tahu agama apa yang disuluh itu. Disuruh kumpulkan 50 KTP dari jamaahnya. Ya kalau tidak kamu akan diganti dan dimutasi. Takut lagi. KUA, kepala KUA juga gitu toh. Takut diganti, takut dimutasi, takut lagi. Jadi bagaimana cara orang mengambil keputusan kalau takut itu? Tidak ada keputusan. Hah? Bagaimana keputusan orang takut? Kabur. Jadi begitu juga rektor-rektor ini. Kalau pelacur seksual takut tidak makan besok sehingga dia berzina. Kalau pelacur seksual kemudian menjual diri, itu karena tidak ada ilmu. Kadang terpaksa dia melakukan itu. Tapi pelacur intelektual, apalagi punya ilmu agama, setinggi apapun ilmu agamamu, kalau kamu penakut, maka lidahmu juga tidak lurus. Coba sekarang begini, kan kita tunggu keputusan Menteri Agama nih belakangan ini. Tapi Menteri Agama tunggu KPK juga. Susah nih keputusan semuanya, karena semuanya takut. Siapa menciptakan ini? Iblis. Siapa menciptakan ini? Penjajah yang menginginkan agar Indonesia tidak berdaulat. Sebarkan rasa takut. Jadi penjajah ingin berkuasa di satu negeri, yang pertama kali sebarkan dulu. Karena rasa takut ini yang memecah barisan. Maka dicari mana orang-orang yang bisa mengeluarkan manusia dari rasa takut. Ini yang pertama kali akan dia tangkap biasanya. Siapa orang Pak RW berarti di sini kan? Takut atau tidak? Tidak perlu takut. Baca surah kekuasaan di dalam Al-Quran. Ini gara-gara tidak kembali ke Quran. Misalnya surah Al-Mulk. Kalau perlu baca surah Al-Mulk. Tadi kan baca apa tadi? La ilaha illallah wa la syarika lah. Yang kedua, kulillahumma malikal. Selanjutnya baca surah Al-Mulk. Di antaranya yang membuat saya kuat. Amman hadzal, coba teruskan ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Terus amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Balajju fi utuwin wa nufur. Itu ya. Cukup dua ayat ini membuat kita bangkit untuk tidak takut kalau kita baca Quran. Apalagi dibaca keseluruhannya. Orang yang membaca surah Al-Mulk, insya Allah terang kuburannya. Kalau kuburannya saja terang, bagaimana dunianya? Terang atau tidak? Lebih terang lagi. Kuburannya saja terang. Ngomong-ngomong sudah siap. Sudah bikin penerangan di kubur nanti? Belum? Oh, jangan-jangan belum punya kafling di surga. Harus dari dunia. Jangan salah langkah ya. Kalau di dunia, kan supaya punya rumah di dunia, maka kita bekerja di dunia. Iya. Kalau ingin punya rumah di akhirat, sejak kapan kita bangun? Sejak di dunia, jangan nanti di sana saja. Bahaya itu. Nanti sampai di akhirat baru kita bangun istana di sana. Tidak, di sana darul jaza, di sini darul amal. Di sana kampung untuk mendapatkan semua hasil yang kita perbuat, dan tempat berbuat adalah di dunia ini, kampung amal di dunia ini. Di ayat itu dikatakan, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum, apa artinya? Apakah tentaramu, polisimu, premanmu, aparatmu semua ini yang akan menolong dan memenangkan kamu tanpa pertolongan Ar-Rahman? Innal kafiruna illa fi ghurur. Orang-orang kufur kepada Allah itu, apa kita ganti orang-orang non muslim itu gitu ya? Kan ayatnya innal kafirun illa fi ghurur. Orang-orang yang kafir ini memang selalu error, ghurur, magrur. Dia tertipu daya. Sehingga prediksinya pun salah. Dia pikir kalau banyak tentaranya, banyak aparatnya, kemudian dia bakal menang. Belum tentu lah aparatnya juga takut. Iya apa iya? Kamu kira aparat tidak takut? Takut, apalagi sudah punya bintang. Jatuh satu masalah atau tidak? Apalagi jatuh dua. Apalagi jatuh semuanya. Yang kedua, amman hadzal ladzi yarzuqukum. Memang cukong-cukong politikmu itu selamanya rezekinya mengalir. Banyak pengusaha takut? Banyak juga. Jadi kalau Allah bilang amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah, ini pengusaha-penguasamu, pengusaha-penguasamu, orang-orang kayamu, kalau aku apa namanya, aku pencet saluran rezekinya ini, maka selesailah sudah. Itu contohnya di Jakarta itu. Nah, tapi saudara-saudara, sebagai penutup, memang kekuasaan ini penting, khususnya jika kita tujuannya ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan keadilan. Itu penting sekali. Coba bayangkan, seandainya seluruh orang Makassar yang ada di sini datang ke depan Ancol menuntut agar Hotel Alexis ditutup. Pasti ditutup atau mungkin tidak? Mungkin tidak. Iya. Tapi karena Anda berkuasa cukup dengan tanda tangan, sret, sret, sret, tutuplah Alexis, maka tertutuplah. Kan gitu. Andai seluruh ibu-ibu datang ke Jakarta semua, pakai ongkos sendiri, bawa panci, pukul-pukul, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, ini reklamasi tutup. Pasti ditutup atau mungkin tidak? Mungkin tidak. Tapi kalau berkuasa, seret, seret, seret, tutuplah reklamasi, maka tertutuplah. Walaupun Jenderal Kancilnya bilang, ya, wah, apalah yang dikatakan, saya juga lupa itu. Sekarang di mana sekarang orang itu? Dek gagal. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum? Jenderalnya sangat berpengalaman itu, menteri semua urusan, menteri daratan dan lautan, mungkin menteri langit dan bumi. Di belakangnya banyak uang, banyak sekali karena setoran lewat dia, mungkin. Tapi amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa. Mekarta lagi. Izinnya cuma 94 hektar, diambil 500, itu pekerjaan mereka dari dulu. Bahkan saya melihat ada beberapa kota-kota mandiri di Indonesia ini seperti itu. Orang Jawa bilang bodong. Kosong, perampok itu semua. 94 hektar tertulis, 500 hektar mau ambil semua. Terus kalau orang Makassar datang ke sana demo tutup Mekarta, pasti ditutup. Tapi dengan kekuasaan seret, seret, seret, maka ada yang coba main-main masuk bui KPK. Ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya melihat Indonesia ini sedang diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya Anda jangan salah gagal baca, ini grafik giro Islam di Indonesia sangat tinggi sekali. Ini grafiknya sangat tinggi. Yang salah faham akan tergilas. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Tetaplah damai, ya. Sebab orang Makassar ini orang baik-baik semua. Tidak pemarah, ya kan? Hey, kalau ada bakar-bakar ban di situ sebetulnya dia pengen bakar ikan tapi gagal balena gitu. Ini bakar saja dulu. Jadi tetaplah jaga persatuan, jaga perdamaian. Insyaallah intan surullaha yang surkum. Kalau kamu mementingkan agama Allah, memenangkan agamanya, kamu juga akan ditolong dan dimenangkan oleh Allah. Dan insya Allah umat Islam menang. Tinggal bagaimana menjadi orang pemenang, bermental pemenang. Bagaimana cara menjemput kemenangan, ya. Nah, baca surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa'amilus salihat. Beriman dan beramal salih. Nanti di UNHAS mungkin saya bicara tentang merajut kebangsaan, bagaimana saya melihat Pancasila dari sudut An-Nur 55. Dan insya Allah itu akan mengokohkan kebangsaan kita dalam perspektif keislaman kita. Sebab kita memang sedang bertarung dengan komunis ini dan kelompok sosialis dengan kelompok liberal yang memandang Pancasila dan hendak memperkosa Pancasila. Mereka maunya ketuhanan saja tanpa Yang Maha Esa. Mereka maunya kemanusiaan saja tanpa yang adil dan beradab. Mereka maunya persatuan tanpa Indonesia. Mereka tidak ingin ada sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Karena dia tidak suka ini bahasa Arab, hikmah ini. Ke Arab saja dia bilang begitu. Dan kalau begitu tidak mungkin ada sila kelima, keadilan sosial. Mungkin nanti saya akan bicarakan di UNHAS. Ya. Demikian dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan siap-siap menjadi pemenang. Dan bermental pemenang. Dan sudah berencana, sudah punya rencana kalau menang nanti bagaimana? Ya, siap? Ya. Nah, jadi sudah nggak takut, tidak takut lagi? Ya. Tidak ya? Ibarat orang main badminton itu, ya kalau takut kalah, panik, SMS-nya selalu kena net kan? Nah, sering-sering kasih bola tinggi. Kasih terus umpan. Tapi sekarang tidak perlu diumpan, dia makan sendiri. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.